tiada yang tahu kemana ku pergi, tiada yang tahu apa yang ku cari. Mungkin di kanku daki lautan ku sedangi, aku tak peduli. Lautan ku